50 languages. 14. 14. Warna. Warna. Salju berwarna putih. Salju berwarna putih. Matahari berwarna kuning. Matahari berwarna kuning. Buah jeruk berwarna oranye. Buah jeruk berwarna oranye. Buah ceri berwarna merah. Buah ceri berwarna merah. Langit berwarna biru. Langit berwarna biru. Rumput berwarna hijau. Rumput berwarna hijau. Tanah berwarna coklat. Tanah berwarna coklat. Awan berwarna abu-abu. Awan berwarna abu-abu. Ban berwarna hitam. Ban berwarna hitam. Apa warna salju? Putih. Apa warna salju? Putih. Apa warna matahari? Kuning. Apa warna matahari? Kuning. Apa warna jeruk? Oranye. Apa warna jeruk? Oranye. Apa warna buah ceri? Merah. Apa warna buah ceri? Merah. Apa warna langit? Biru. Apa warna langit? Biru. Apa warna rumput? Hijau. Apa warna rumput? Hijau. Apa warna tanah? Coklat. Apa warna tanah? Coklat. Apa warna awan? Abu-abu. Apa warna awan? Abu-abu. Apa warna ban? Hitam. Apa warna ban? Hitam. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.